cahaya yang ku cari. Kau sungguh sanggup menerangi jalanku. Di mana aku melangkah, di sana kau beri arti. Pernah lelah menemani hidup.